seperti perasaanku saat ini. Wow. Bapak dan Ibu guru, terima kasih. Sini, lo. kasih Bu sudah temenin saya joget ya.